بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فنبتين عزكم الله، Islam Nusantara di zaman kita sekarang ini bisa dikatakan sebuah fenomena yang berhasil memancing publik sehingga muncul di permukaan pro dan kontra. Kita sebagai umat Islam sesungguhnya memiliki prinsip-prinsip mendasar yang diajarkan dalam kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan penjelasan para ulama dari mulai masa sahabah hingga sekarang sampai yaumul kiamah nanti, yang semua tertuang dalam karya-karya besar Islam. Sebuah prinsip yang tidak bisa ditolak, wajib diyakini, diterima. Yaitu ukuran benar tidaknya sesuatu dalam Islam itu dipandang, dinilai dengan wahyu Allah Azza wa Jal. Dipandang, dinilai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip ini dinyatakan benar, apapun namanya, siapapun yang mencetuskannya, dari manapun asalnya, selama sesuai dengan Alkitab Sunnah. Apabila bertentangan dengan prinsip ini, maka dinyatakan salah. Kesalahan tadi bertingkat-tingkat tergantung kadar kesalahannya. Bisa jadi sampai pada tingkat kekufuran atau kesyirikan, atau kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, atau kemaksiatan, kefasikan-kefasikan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang prinsip ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu dari Rabb, wahyu dari Allah azza wa jal. Maka sekali-kali sungguh-sungguh kamu jangan menjadi orang yang ragu. Wahyu Allah itu kitabullah dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama-ulama Islam dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang. Jika Rasulullah alaihi salatu wassalam menjamin keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika kita berpegangan dengan prinsip ini. Dalam sebuah hadis yang masyhur datang dari banyak sahabat dan dia sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian sedikit pun tidak akan menyimpang sesat sepeninggalku selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ketika muncul sebuah fenomena apa yang diistilahkan dengan Islam Nusantara, maka kita langsung meneropongnya dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi pribadi atau tendensi yang lain-lainnya. Murni semata-mata memandangnya secara Islam. Apakah istilah ini dengan muatan-muatannya sesuai dengan bimbingan Islam ataukah tidak, itu dikaji kembali. Ketika pertentangan ditolak, siapapun pencetusnya, siapapun yang menyampaikannya, apakah dia orang yang dekat dengan kita atau jauh dari kita, yang kita cintai ataukah yang sebelumnya kita benci, dikarenakan perbedaan beda pemandangan, beda pandangan. Islam Nusantara barakallahu fikum sesungguhnya baru muncul beberapa waktu yang lalu. Dan baru booming menjadi sebuah kajian publik ketika diangkat di dalam Muktamar NU yang ke-33 di Jombang. Dan ketika betul-betul dikampanyekan oleh ketua PBNU sekarang ini, periode yang kedua, Dr. Said Akhil Siraj. Menjadi sesuatu yang kemudian terangkat ke permukaan, perbincangan yang cukup menarik dan cukup ramai di kalangan kaum muslimin antara pro dan kontra. Menurut pengakuan orang-orang yang berada di sekitarnya, entah pendirinya, entah pencetusnya, Islam Nusantara itu sesungguhnya Islam yang berakidahkan Asy'ariyah, bermazhab Syafi'iyah. Kemudian suluknya menggunakan Sufiyah atau Tasawuf Ghazaliyah yang menganut paham Sufinya Abu Hamid Al-Ghazali. Sufinya Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah tasawuf yang gak lagi murni, tapi tasawuf yang sudah dimasuki oleh berbagai macam kaidah-kaidah filsafat dan ilmu kalam. Ini Islam Nusantara yang diinginkan oleh orang-orang yang memikirkannya. Cuman disampaikan, dikampanyekan kepada kaum muslimin menggunakan dan memperhatikan budaya setempat. Karena pencetusnya orang Indonesia, maka hendak menampilkan kepada kaum muslimin prinsip Islam Nusantara tadi dikemas dengan budaya Nusantara. Sesuai dengan adat ketimuran bangsa Indonesia. Yang memiliki beragam budaya. Yang memiliki beragam adat istiadat. Yang memiliki beragam suku. Yang memiliki beragam bahasa. Indonesia kaya segala-galanya, Irfan. Sukunya kaya, banyak. Bahasanya kaya, banyak. Alamnya kaya, macam-macam ada. Negara kaya Indonesia, Irfan. Semuanya ada. Sehingga yang mereka inginkan adalah sebuah Islam yang betul-betul mengakomodir budaya yang ada, disampaikan dengan cara rahmah, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, sesuai dengan adat ketimuran. Ini yang diinginkan. Dengan berjalannya waktu, dengan kampanye-kampanye yang selalu disampaikan oleh tokoh-tokoh jin ini tadi, semakin lama semakin mengkerucut, semakin lama semakin kelihatan warnanya, kelihatan arahnya. Ternyata yang diinginkan oleh mereka adalah betul-betul Nusantara. Tidak menginginkan Islam-Islam yang lain. Terutama Islam yang dari Arab. Sehingga termasuk daripada prinsipnya Islam Nusantara, mereka berupaya menolak Arabisasi. Baik. Ketika Islam datang ke Indonesia, yang diambil Islamnya, bukan Arabnya. Islam itu dalam pandangan jin, agama pendatang di Indonesia Raya ini. Sebelumnya apa namanya? Di Indonesia ini, Pak. Sebelumnya animisme. Ya, betul ya. Indonesia ini kan agama pribumi, kan animisme ya. Sebelumnya animisme. Ini sesuai dengan pandangan mereka. Sementara Islam itu pendatang. Sehingga harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Ketika ada yang kurang pas, diambil Islamnya, dihilangkan Arabisasinya. Maka muncul di sana, barakallahu fikum, apa yang sudah kita ketahui bersama, membaca Al-Quranul Karim dengan langgam Jawa. Itu baru dimunculkan selebihnya mungkin dalam proses. Intinya membaca Al-Quran dengan langgam Nusantara. Sebagian tempat sudah membaca Al-Quran dengan orkestra. Barakallahu fikum. Kemudian muncul lagi penolakan jilbab. Dikarenakan jilbab bukan budaya Nusantara, tapi jilbab budaya Arab. Yang kita ambil Islamnya, bukan Arabnya. Muncul lagi yang berikutnya, barakallahu fikum, menolak menyampaikan salam dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya orang Arab. Salamnya orang Indonesia, selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat petang, selamat malam, atau salam sejahtera. Yang Assalamualaikum itu Islam, itu salamnya orang Arab. Dan terus demikian. Ternyata semakin kemari semakin mengkerucut. Semakin mengkerucut. Ternyata yang diinginkan dengan Islam Nusantara, Islam yang bisa bekerja sama dengan Syiah Rafidhah. Dan Islam yang anti-Wahabi. Bahasa mereka lebih tajam, Islam yang anti-Sawabi. Salafi Wahabi. Barakallahu fikum. Itu intinya. Dari sini, khawatirna azakumullah, tentu banyak sekali perkara-perkara yang harus dicermati. Yang membuat kaum muslimin yang masih bersih fitrahnya geleng-geleng kepala atau lus-lus dada. Nanti gitu ya. Di sini ada perkara penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama, agama Islam yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Islam rahmatan lil alamin. Sepakat? Kok diam? Sepakat? Kenapa kok sepakat? Dikarenakan disebutkan langsung dalam Nassul Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam di Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan mengatakan rahmatan lil nusantara. Tapi mengatakan rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan hanyalah untuk rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi seluruh alam raya ini. Yang namanya alamin, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa Arab, bangsa ajam, semuanya. Bahkan bukan semata-mata jin dan manusia. Tapi rahmat Islam dirasakan oleh semua makhluk. Lil alamin. Bukan di Nusantara, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Cirebon. Tapi lil alamin. Di situ Allah menegaskan Islam yang diajarkan Rasul, misi Islam yang dibawa Rasul, rahmatan. Menebarkan rahmat. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Yang mengajarkan kepada kita segala bentuk kasih sayang. Semua bimbingan-bimbingan Islam, bagi yang mengkajinya dengan benar, akan tahu rahmatnya. Akan tahu maslahat dan manfaatnya. Akan tahu kebaikan-kebaikannya. Membawa barokah langit dan bumi. Barokah dunia dan akhirat. Antum kaji dari mulai perkara akidah sampai perkara adab-adab yang ada. Barakallahu fikum. Terkait dengan skala kecil. Islam mengajarkan kepada kita selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu ada dalam Islam atau tidak ada? Islam mengajarkan yang semacam itu. Terkait orang tua harus baik dengan anak-anaknya, menyayangi anak-anaknya. Pasangan suami istri diajarkan dalam Islam untuk berumah tangga dengan cara yang baik, dengan harmonis, dengan romantis, dengan sebaik mungkin. Skala kecil. Itu sudah menebarkan rahmat di seluruh anggota keluarga. Jauh sedikit, Islam mewajibkan kita untuk baik dengan siapa? Dengan family-family kita. Dengan prinsip silaturahim. Baik atau buruk? Rahmah ataukah azab? Rahmah. Dan yang dimaukan dalam Islam itu bukan semata-mata timbal balik yang bagus. Justru yang diwajibkan ketika family itu jahat dengan kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka memutus, kita menyambung. Mereka jahat, kita baik. Mereka mengasih air tuba, dikasih air susu. Rahmat atau bukan? Maslahat atau bukan? Sangat tinggi kemaslahatannya. Naik lagi kepada tetangga-tetangga yang ada. Diajarkan prinsip rahmat yang luar biasa. Ihsan ilal jiran. Rukun tetangga. Dengan segenap makna ihsan. Naik lagi kepada kaum muslimin. Diajarkan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, hak muslim atau muslim yang lainnya. Terkait dengan skala terbesar bangsa dan negara. Diwajibkan untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati penguasanya, walaupun zalim. Karena yakin Islam Nusantara ketika penguasanya kejam, tidak bakal bisa dia mentaati mereka. Pasti menghujat. Siapa ya? Tengok aja nanti. Barakallahu fikum. Dan saya pasti akan menghujat. Islam yang diajarkan Rasulullah SAW tidak demikian. Walaupun zalim, walaupun sadis, walaupun, selama tidak kafir dengan kufur yang sangat nyata, diwajibkan untuk mendengar dan mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, atau dalam perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang halal, atau perkara yang mengandung kemaslahatan umum bagi segala umat manusia. Walaupun diambil hartamu, walaupun kamu dicambuk, walaupun kamu dizalimi, tetap dengar, taati. Menjadi warga negara yang taat. Rumah diambil, sami'na wa ata'na. Kok senyum? Begitu yang diajarkan dalam Islam. Tanah diambil, sami'na wa ata'na. Ganti untung, alhamdulillah. Ganti rugi, alhamdulillah. Tidak diganti, sami'na wa ata'na. Saya enggak yakin Islam Nusantara mampu menerangkan, menjalankan yang semacam ini. Anda enggak yakin. Tapi Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, itu luar biasa. Belum sampai ke otaknya mereka barangkali. Maka Islam betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmat. Dan untuk segenap alam raya. Salah besar ketika mereka menggambarkan kepada kaum muslimin Islam yang terbaik, Islam Nusantara. Penuh dengan rahmah. Salah besar. Yang benar itu Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik, itu yang hak, itu yang benar, itu yang Allah ridhai dan penuh dengan rahmah. Betul-betul rahmah. Sementara yang ada pada mereka ujung-ujungnya ketika ditarik benang merahnya dari Islam juga. Dari Islam juga. Kita mengedepankan kasih sayang, Islam kasih sayang. Kita mengedepankan kelembutan, Islam mengajarkan kelembutan. Kita mengedepankan saling menghargai. Sebentar. Islam punya aturan. Betul-betul mulia Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sangat salah besar ketika mereka menggambarkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membawa Arab kemana-mana. Salah besar. Rasul mengajarkan Islam yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal dengan Al-Quranul Karim, dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam, tidak mengajarkan kepada umat manusia budaya Arab, tapi mengajarkan bimbingan-bimbingan Islam. Jangan salah paham. Tapi kan dia orang Arab. Itu fadilahnya orang Arab daripada orang Indonesia. Jangan diingkari. Fadilahnya orang Arab ada Rasulnya di sana. Di sini ada Rasul palsunya. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad mengajarkan Islam wahyu dari Allah. Bukan mengajarkan budaya Arab. Di kalangan orang-orang Arab zaman dahulu, zaman-zaman jahiliyah, tidak kenal jilbab. Tidak kenal jilbab. Bahkan mereka biasa tidak pakai apa-apa. Mereka bisa melepaskan itu semuanya. Urian-urian. Contoh yang paling gampang ketika melaksanakan ibadah tawaf. Ibadah ini, Pak. Mereka yang dari kalangan suku Quraisy harus mempersyaratkan bagi mereka yang tawaf harus menggunakan pakaian khusus yang mereka persiapkan. Ketika enggak dapat, entah habis atau gimana, maka harus melepaskan semua pakaian mereka dikarenakan banyak dosanya, banyak kotoran maksiatnya, dilepas. Dan mereka bisa melepaskannya, dilepas semuanya, tawaf sambil uryan tanpa pakaian sama sekali, baik laki atau perempuan. Itu kalau dengan pemahaman Islam Nusantara bebas, enggak apa-apa. Itu budaya kami. Islam menolak. Kan Arab yang kita bahas Islam, bukan Arab. Islam menolak, melarang kaum muslimin untuk membuka auratnya, muslimin wal muslimat. Sehingga diturunkan yang namanya ayat hijab, memerintahkan kepada para ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, memerintahkan banatuhu, putri-putri Nabi alaihi salatu wasalam dan segenap kaum mukminat untuk menggunakan jilbab. Yang diperintahkan istri Rasul, putri Rasul dan kaum mukminat. Semuanya baru ketika itu mengenal yang namanya hijab, mengenal yang namanya jilbab yang panjang itu. Barakallahu. Mohon maaf, Islam tidak mengajarkan budaya Arab, tapi budaya Islam. Dulu di zaman orang-orang jahiliyah, mereka punya semangat kabilah, semangat kesukuan, fanatisme kabilah, kesukuan dengan hukum rimba. Yang kuat makan yang lemah. Hukum rimba. Apakah diajarkan dalam Islam? Tidak. Ditolak. Islam mengajarkan kepada mereka ukhuwah di atas Islam. Ukhuwah Islamiyah dengan iman. Tidak ada yang namanya kesukuan. Tidak ada yang namanya ta'ifiyah, wala qabaliyah, wala madhabiyah, wala syarqiyah, wala gharbiyah. Tidak ada. Semuanya Islam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Berukhuwah bersatu di atas keimanan dan keislamannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Apakah mengajarkan budaya Arab? La. Kalau menggunakan prinsip mereka Islam Nusantara, tidak ada masalah. Akan semuanya akan diakomodir. Yang madhabiyah, ya Allah. Yang kabiliyah, ya Allah. Semangat kesukuan, labas. Budaya kita. Yang semangat hukum rimba, labas. Itu budaya kita. Kebebasan, tidak ada masalah. Budaya kita. Budaya Nusantara. Kalau kita tidak, Islam menolak itu semuanya. Islam mengajarkan bimbingan Islam, bukan budaya Arab. Paham ya, Khos? Kalau diam saja ini. Nah, kalau saya lagi hitung-hitung jamnya. Barakallah. Ini prinsip mendasar yang sesungguhnya ma'ruf dan masyhur di kalangan kaum muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga ya khana bintin azakumullah. Kalau kita mencermati fenomena Islam Nusantara ini. Sesungguhnya ingin mengenyahkan bimbingan Quran dan Sunnah. Ingin melestarikan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Bisa antum melihat saja dari mulai asas mereka. Itu sudah tidak menggunakan bimbingan yang benar. Akidahnya Asy'ariyah. Dalam sejarah Islam, para ulama kita terdahulu kala sampai sekarang ini menyatakan yang namanya Asy'ariyah. Termasuk dalam kategori al-firqah, firqah-firqah yang sesat, termasuk 72 yang diancam dengan neraka oleh Rasulullah SAW. Imamnya sendiri tobat. Asy'ariyah dinisbahkan kepada al-imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah pada periode kedua kehidupannya. Beliau sebelumnya sosok Mu'tazilah. Dulunya Mu'tazilah. Kemudian perenungan-perenungan muncul sendiri. memunculkan paham baru, mengumpulkan antara Mu'tazilah dengan Salaf. Maunya dia moderat. Muncul yang namanya Asy'ariyah. Ternyata semi-semi Mu'tazilah. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Asy'ariyah makhalifatul Mu'tazilah. Asy'ariyah ini grup bancinya Mu'tazilah. Barakallahu fiik. Terus setelah itu di akhir hayatnya kembali kepada pemahaman salaf. Kembali kepada akidah salaf dalam keras nasihat. Taubat dengan taubatan nasuha, menulis banyak kitab dan yang paling masyhur Al-Ibanah dan juga Al-Maqalat Al-Islamiyin, karena beliau membantah semua yang selama ini beliau yakini. Membantah keyakinan dan pemahaman sifat 20 jaiz, satu sifat wajib, satu sifat mustahil. Itu dibantah habis-habisan oleh beliau di dua kitabnya ini. Sudah tobat. Tapi oleh mereka dijadikan sebagai landasan berakidah. Asy'ariyah. Dasar akidahnya sudah menyimpang. Barakallahu fiikum. Mereka menggunakan model suluk untuk tazkiyatun nufus, menggunakan tasawuf. Plus tasawufnya itu menggunakan aliran Ghazali. Terkait dengan kaum sufia sendiri, itu sudah sangat fatal keadaannya. Kita semuanya kenal barakallahu fikum di kalangan tasawuf, di kalangan sufi ya. Ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan syariat. Ada tingkatan hakikat. Ada ma'rifat. Antum masih syariat. Yang masih terikat dengan agama. Harus sholat, harus puasa. Gak boleh ini, gak boleh itu. Syariat rendah. Ketika sudah mencapai tingkatan tasawuf yang tinggi. Mencapai martabat hakikat dan ma'rifat. Beda syariat. Semuanya halal. Dia minum khamr lagi narkoba. Bagi dia itu moyah tohur. Air suci. Halal itu. Tidak boleh diganggu sama pihak polisi. Yang mau nyergap dikarenakan ada praktek narkoba. Tidak boleh. Ini pak halal. Moyah tohur. Yang namanya perzinaan-perzinaan. Boleh bagi mereka. Sholat, tidak sholat. Ini, tidak itu. Itu sufiyah. Sampai pada tingkat yang namanya tasawuf sufiyah ini, barakallahu fikum, dinun mustaqil, agama tersendiri, sufiyah bukan Islam, Islam bukan sufiyah. Tingkatannya tingkatan kufur ketika sudah sampai ma'rifat dan hakikat. Sudah seperti ini, digabungkan dengan aliran Abu Hamid Al-Ghazali. Dia orang pertama dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, yang memasukkan ilmu kalam, memasukkan filsafat ke dalam tubuh tasawuf. Itu Al-Ghazali. Dan di akhir hayatnya ditengarai taubat daripada itu semuanya. Sudah tasawuf seperti itu digabungkan dengan yang namanya filsafat, ilmu kalam, ilmu mantek, halas. Jadi tidak. Sehingga muncul berbagai macam teori-teori. Metafisika ini itu segala macam muter-muter segala macam nyapa nggak apa-apa ya, yang semacam itu dasar suluknya. Sudah seperti itu dalam perkara fikihnya mengaku kembali kepada fikih Syafi'iyah, padahal Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Madzhab Syafi'iyah, begitu keras pengingkarannya terhadap filsafat. Dia mengatakan, sungguh kalau ada seorang hamba mati berjumpa dengan Allah membawa semua dosa kecuali syirik, lebih ringan bagi dia, lebih ringan daripada berjumpa dengan Allah dengan membawa ilmu kalam. Artinya apa? Ilmu filsafat itu dosa besar, dosanya mengalahi semua dosa. Ada orang jadi pezina kelas kakap, ringan daripada jadi filsafat. Ahli filsafat. Koruptor kelas kakap satu dunia. Bukan se-Indonesia. Lebih ringan. Lebih parah yang namanya ahli filsafat, kata beliau. Beliau mengatakan, hukumku untuk ahli kalam. Mereka diarak. Oh, diarak ya. Ke desa-desa, dusun-dusun, kofila-kofila, gang-gang, jalan-jalan. Sambil dipukuli pelepah korma sama sandal. Disandal, kata orang Jawa Timur. Pelecehan ya. Sandal. Sambil dikatakan ini balasan orang-orang yang mengkaji ilmu kalam dan berpaling dari bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Layak dibegitukan nampaknya sang Nusantara ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling benci dengan tasawuf. Beliau mengatakan orang yang belajar tasawuf, awalnya paginya dia waras, sorenya sudah gila. Bahkan beliau mengatakan, awaluhu junun wa akhiruhu zandaqah. Masuk ke permukaan sufiyah, stres. Ujungnya, zindiqah. Zindiq itu munafik tulen yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya dan menampilkan kesan serabah. Zindiq. Jadi, orang yang mengerti ini semuanya ketika membaca literatur tentang Islam Nusantara, kadang gede-gede kepala, kadang lulus-lulus dada. Ini orang paham gak ya kira-kira ya? Kalau seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang ini, mungkin mereka orang pertama ya bakal begitu kan sama Imam Syafi'i. Kok bisa menggabungkan ya antara Asy'ariyah, Syafi'iyah, Sufiyah, filsafat. Kok bisa ya? Allahu musta'an. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, jangan terpukau dan terpesona dengan sebuah nama. Semuanya kembali kepada bimbingan Islam. Yang dianggap bukan nama, tetapi hakikatnya. Barakallahu fikum. Apalagi bergandengan mesra dengan Syiah Rafidhah. Dari bahasa dari pagi sampai keringetan-keringetan yang bicara ikhwan ya. Membicarakan bagaimana sadisnya Syiah, bagaimana bejatnya Syiah dari mulai A sampai Z. Itu belum seberapa, itu belum dibongkar yang lain-lain itu ya. Sudah kan begini. Apa yang akan diharapkan seseorang yang menggandeng mesra kaum Syiah yang Rabbnya bukan Allah, yang Nabinya bukan Muhammad SAW, yang Qur'annya bukan Al-Qur'anul Karim, yang mengkafirkan para sahabatul kiram, yang mengkafirkan para sahabatul kiram, yang bahkan menikam keluarganya Rasulullah SAW, dan segala macamnya, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan dengan sebuah pergerakan yang bermesraan dengan Rafidhah, pengkhianat bangsa, yang meruntuhkan daulah Bani Abbasiyah, yang mengkhianati Ahlul Bait, yang begitu sadis dan kejam dalam membantai kaum muslimin di tanah yang paling suci, di tempat yang paling suci, di depan Ka'bah. Apa yang mau diharapkan? Allahul Musta'an. Apalagi mau diharapkan ketika mereka dengan terang-terangan memproklamirkan bahwasanya musuh bersama adalah Sawabi, Salafi, Wahabi. Orang-orang yang berpemahaman salaf adalah orang-orang yang terbaik insyaAllah. Dikarenakan mereka berislam dengan bimbingan Al-Quranul Karim, dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, generasi yang terbaik umat. Dan ulama-ulama yang sejalan dengan mereka sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti. Ketika wali-wali Allah dimusuhi, ketika musuh-musuh Allah dijadikan sebagai sahabat, la khaira fi hadhil harakah. Tidak bakal ada kebaikan sama sekali untuk pergerakan yang semacam ini. Barakallahu fikum. Saya mau berhenti. Ingatkan lagi. Ya. Jangan khawatir. Sudah mau the end. Barakallahu fikum. Al-Muhim, ketika sebuah pergerakan, sebuah dakwah, sebuah fenomena, ketika bertentangan langsung dengan Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka dinyatakan salah, dikatakan batil, tergantung kata pertimbangannya masing-masing, dan tidak akan membawa berkah. Tidak akan membawa kemaslahatan. Awalnya mungkin menghebohkan. Tapi lama-lama ibaratnya sebuah balon. Ditiup, besar, lama-lama. Kempes. La khair, wala barakah, wala manfa'ah, wala rahmah, wala adil. Dan semua akan kembali kepada Islam yang murni, Islam yang benar, yang akan nampak keadilannya, kemanfaatannya, kemaslahatannya, hikmahnya, rahmahnya, kebaikannya, dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedikit menambahi, walaupun tadi sudah disampaikan dengan tuntas oleh beliau, jazakumullah khair, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sudah komplit, sudah jewer semuanya, tulang jewer, ini jewer, semuanya jewer, lengkap, ditambah sedikit, barakallahu fikum. untuk nutupi waktu yang ada. Sudah jam 4 persis. Kita akhiri temanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.